Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kemarin kita membaca keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Bagaimanakah orang-orang Quraisy membaikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib sehingga mereka tertimpa kelaparan yang sangat, kondisi yang semakin sulit, dan mereka membuat pemboikotan tersebut dengan tujuan agar mereka menyerahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, naqdus sahifah, runtuhnya pemboikotan. Thumma ba'da dhalika masya Hisham ibn Amr min Bani Amir ibn Lu'ay. Setelah itu Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay bergerak. Wa kana yasilu Bani Hashim fi syi'bi khufyatan bil layli bit ta'am. Hisham bin Amr ini ketika masa pemboikotan, dia biasa menyelinap di waktu malam, masuk ke lembah Bani Hashim dan memberikan makanan kepada mereka. Yakni Hisham bin Amr, meskipun dia ala dini Quraisy, masih di atas agama Quraisy, namun dia memiliki belas kasih kepada kaumnya. Di waktu malam, dia mendatangi, kemudian memberikan makanan kepada mereka. Dan orang inilah yang kemudian mengajak para pemuka-pemuka Quraisy yang lain untuk membatalkan dan menyelesaikan pemboikotan. Masya ila Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzumi wa kanat ummuhu Atikah binti Abdul Muttalib. Dia mendatangi Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ibunya Zuhair ini bernama Atikah bintu Abdul Muttalib. Yakni keluarga dari ibunya termasuk dari Bani Abdul Muttalib. Wa qala ya Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'am wa tashraba asy-syarab wa ahwaluka bihaitsu ta'lam. Hisham mengatakan kepada Zuhair, wahai Zuhair, apakah engkau merasa tenang, bisa makan, bisa minum dalam keadaan paman-pamanmu dalam kondisi yang engkau sendiri mengetahuinya? Paman-pamannya Zuhair itu dari Bani Abdul Muttalib, ikut dengan Abu Talib, mereka berada di Syi'ab. Faqala waihaq fama asna wa ana rajulun wahid. Zuhair pun mengatakan, celaka kamu, yakni saya juga tidak suka dengan kondisi ini. Siapa yang tega melihat saudara sendiri harus seperti itu? Tapi apa yang harus saya perbuat? Saya sendirian. Saya tidak punya kekuatan untuk melawan orang-orang Quraisy. Amma wallah, law kana ma'i rajulun akhar, laqumtu fi naqdiha. Demi Allah, kalau seandainya ada seseorang yang membelaku, mendukungku, maka aku sendiri yang akan menyelesaikan pemboikotan. Qala ana. Maka Hisham bin Umar bin Amr langsung mengatakan, saya yang akan mendukungmu untuk menyelesaikan pemboikotan. Qala abghina thalithan. Zuhair mengatakan, cari orang ketiga. Qala Abul Bakhtari ibn Hisham. Maka Hisham bin Amr mengatakan, kita pilih Abul Bakhtari bin Hisham. Qala abghina rabi'an. Zuhair mengatakan, cari orang keempat. Qala Zam'ah ibn al-Aswad. Hisham mengatakan, Zam'ah bin Aswad. Qala abghina khamisan. Zuhair mengatakan, cari orang kelima. Qala al-Mut'im ibn Adi. Mut'im bin Adi. Jadi genap ada lima orang yang siap untuk menyelesaikan pemboikotan. Qala fajtama'u 'indal hajun. Mereka pun berkumpul di sebuah rumah. Wa ta'aqadu 'ala al-qiyam bi naqd as-sahifah, dan mereka berjanji sepakat untuk menyelesaikan pemboikotan. Faqala Zuhair ana abda'u biha. Zuhair mengatakan saya yang akan memulainya. Faja'u ilal Ka'bah. Maka mereka pun lima orang ini mendatangi Ka'bah. Wa Quraisyun muhtiqatun biha. Orang-orang Quraisy sedang duduk mengelilingi Ka'bah sebagaimana biasa. Banada Zuhair, maka Zuhair pun memanggil dengan suara yang lantang. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Inna na'kudu ta'am, wa nashrabu syarab, wa nalbasu thiyab, wa banu Hashim halka. Kita bisa enak makan, bisa enak minum, bisa memakai baju sesuka kita. Sementara Bani Hashim sedang sekarat. Mereka sedang dilanda kehancuran. Wallahi la aq'ud hatta tushaqqa as-sahifatul qati'atu adh-dhalimah. Demi Allah, saya tidak akan duduk hingga lembaran pemboikotan itu dirobek. Faqala Abu Jahal. Abu Jahal menimpali. Kadzabta wallahi la tushaq. Bohong kamu. Salah. Lampiran itu tidak akan dirobek. Faqala Zam'ah. Ana wallahi, anta wallahi akdab. Ma radina kitabataha hina kutibat. Zam'ah menimpali. Engkau wahai Abu Jahal. Lebih pendusta lagi. Kami tidak pernah meridhai tulisan itu. Pemboikotan itu sejak awal disepakati. Waqala Abu Bakhtari sadaqa Zam'ah. La narda ma kutiba fiha wa la nuqarru alaih. Abu Bakhtari juga menimpali. Benar yang dikatakan Zam'ah. Kami tidak pernah meridhai tulisan dan perjanjian yang ada di dalamnya. Faqala al-Mut'im ibn Adi sadaqtuma. Wa kadaba man qala ghaira dhalik. Mut'im bin Adi mengatakan kalian berdua telah benar dan telah salah orang yang berpandangan selain itu. Nabra'u ilallahi minha. Wa mimma kutiba fiha. Kita berlepas diri kepada Allah dari pemboikotan itu dan yang tertulis di dalamnya. Wa qala Hisham ibn Amr wa nahwu dhalik. Hisham bin Amr juga mengatakan yang semisal. Jadi lima orang ini sudah sepakat. Zuhair yang pertama kali membuka pembicaraan, yang lainnya mendukung dan membenarkan. Wa qala Abu Jahal. Abu Jahal berkata, ada amrun qad qudiya bilailin tushawwira fihi bighairi hadzal makan. Abu Jahal mengatakan kesepakatan kalian sepertinya sudah disepakati semalam, musyawarah yang tidak ditetapkan di selain tempat ini. Yakni Abu Jahal merasa ini kesepakatan di luar perjanjian kita. Kalian sudah sepakat sendiri, jalan sendiri. Wa ba'athallahu 'ala sahifatihim al-aradah. فَلَمْ تَتْرُكْ إِسْمًا لِلَّهِ إِلَّا لَحَسَدْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan rayap untuk menggerogoti lembaran pemboikotan mereka. Tidak meninggalkan nama Allah, melainkan dimakan oleh rayap tersebut. وَبَقِيَ مَا فِيهَ مِنْ شِرْكٍ وَظُلْمٍ وَقَطِعَةٍ. Dan pada lembaran itu tersisa kesyirikan, kedzaliman dan memutus kerabat. Wa atala Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam 'ala alladhi suni'a bi sahifatihim. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kondisi lembaran pemboikotan itu kepada rasulnya alaihi salatu wasallam. Fadzakara dzalika li 'ammihi, maka beliau pun menyampaikan kepada pamannya, yakni Abu Thalib. Faqala la wastawaqib ma kadzabtani. Abu Thalib pun mengatakan, tidak, demi bintang yang menyala, engkau tidak pernah berdusta kepadaku. Yakni Abu Thalib membenarkan dan menerima laporan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kemudian kejadian itu dijadikan sebagai jalan keluar oleh Abu Thalib untuk menyelesaikan pemboikotan dan melakukan perjanjian dengan kaumnya. Fantalaqa yamshi bi'isabatin min bani Abdul Muttalib. Maka Abu Thalib pun berjalan ditemani dengan beberapa orang dari Bani Abdul Muttalib. hatta atal masjid wa huwa hafilun min Quraisy, hingga Abu Talib mendatangi Masjidil Haram di dalamnya sudah penuh orang-orang Quraisy. Falamma ra'awhum dhannu annahum kharaju min shiddatil hisar. Ketika orang-orang Quraisy melihat Abu Talib dan teman-temannya datang, mereka menganggap bahwa Abu Talib dan juga teman-temannya sudah kalah dan menyerah dari pemboikotan. Wa ataw liyu'tuhum Rasulullah SAW, dan mereka mengira bahwa Abu Talib dan rekan-rekannya akan menyerahkan Rasul SAW. Fatakallama Abu Talibin, maka Abu Talib pun mulai berbicara. Faqala, dia mengatakan, qad hadatha amrun la'allahu ayyakuna bainana wa bainakum sulha. Sungguh telah terjadi sebuah peristiwa, semoga peristiwa itu bisa menjadi perjanjian damai antara kami dengan kalian. Fa'tu bisahifatikum. Lihatlah, tengoklah kondisi lembaran pemboikotan kalian. Wa inna maqala dhalik khasyata ayyan duru fiha qabla ayyatu biha fala ya'tu nabiha. Abu Talib sengaja memancing mereka dengan meminta mereka untuk melihat sahifah itu sebelum mereka sendiri yang melihatnya, atau khawatirnya mereka tidak percaya kemudian tidak mau melihat lembaran tersebut. Fa'atau biha mu'jabin. La yashukuna anna Rasulullah SAW madfu'un ilaihim. Mereka merasa heran. Dan mereka di awal tidak ragu bahwasanya Rasul akan diserahkan kepada mereka. Qalu, mereka berkata, qad ana lakum an tarji'u wa taqbalu. Fa innama qata'a bainana wa bainakum rajulun wahid ja'altumuhu khataran lihalakati qawmikum. Mereka tetap menyangkal. Mereka mengatakan, sudah tiba saatnya bagi kalian untuk kembali dan menerima. Sungguh telah merusak hubungan kita. Satu orang yang kalian menjadikannya sebagai tameng yang membuat akhirnya hancur kaum kalian. Yakni kalian sudah susah payah dalam keadaan kalian agama juga masih sama. Tapi kalian membela seseorang yang justru membuat kehancuran untuk kalian sendiri. Ini sudah saatnya untuk menyerah dan serahkan Muhammad kepada kami. Faqala Abu Talib. Abu Talib mengatakan, la'u'tiyannakum amran fihi nasaf. Kini saja, saya akan memberikan solusi yang adil di antara kita. Inna bani akhbarani walam yakdibni annallaha bari'un min hadhihi sahifah allati fi aidikum. Sesungguhnya putraku, yakni Muhammad, telah menyampaikan kepadaku dan dia tidak pernah berdusta, bahwasanya Allah sendiri telah berlepas diri dari pemboikotan yang kalian tulis. Wa annahu maha kullasmin lahu fiha. Allah telah menghapus namanya dari pemboikotan tersebut. Wa taraka fiha ghadrakum wa qati'atakum. Dan Allah membiarkan kebencian dan kejelekan kalian pada lembaran-lembaran tersebut. Fa'in kana maqala haqqan, fawallahi la nuslimuhu lak ilaikum hatta namuta an akhirina. Kalau seandainya ucapan keponakanku ini benar, maka demi Allah, aku tidak akan menyerahkan Muhammad kepada kalian selama-lamanya sampai titik darah penghabisan. Wa'in kana alladhi yaqulu batilam dafa'nahu ilaikum faqataltumuh aw istahyaitumuh. Dan kalau ternyata ucapan Muhammad itu salah dan bohong, maka kami dengan sukarela akan menyerahkan dia kepada kalian, terserah mau dibunuh atau tidak. Qalu qad radina. Mereka pun mengatakan, ya, kita terima permintaan dan tawaranmu. Fafatahus sahifah. Mereka pun mulai melihat dan menengok lembaran tersebut. Fawajaduha kama akhbar. Dan mereka mendapati ternyata benar yang diucapkan Abu Talib. Faqalu, mereka menyangkal dan mengatakan, hadza sihrun min sahibikum. Ini sihir yang telah dilakukan oleh Muhammad. Fartakasu wa'adu ila syarri mahum alaih. Mereka pun berbalik dan kembali melakukan kejelekan sebelumnya. Fatakallama 'inda dzalika an-nafarul ladzina ta'aqadu kama taqaddam. Ketika terjadi keributan, Maka lima orang yang tadi di awal disebutkan, mereka pun langsung membela dan menyampaikan protes mereka kepada orang-orang Quraisy. Baik. Jadi kalau kita perhatikan di sini seakan ada dua versi, ya. Versi yang pertama, lima orang ini datang duluan. Versi yang kedua, Abu Thalib datang duluan. Terlepas dari itu semua, intinya lima orang ini sebelum Abu Thalib mendapatkan berita dari Nabi, mereka sudah sepakat untuk merobek lembaran pemboikotan tersebut. Mereka melakukan obrolan dan kalam terlebih dahulu kepada orang-orang Quraisy, didukung dengan kedatangan Abu Thalib yang dikira di awal menyerah dan hendak menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak. Ketika ditengok sahifahnya, ternyata betul, hancur. Nama-nama Allah di situ hilang. Yang tersisa hanya perjanjian dan kebobrokan mereka, kejahatan mereka dalam pemboikotan tersebut. Ketika mereka tidak percaya dengan peristiwa itu, mereka mulai menyerang Abu Thalib dan rekan-rekannya. Kemudian lima orang ini pun berdiri dan membela serta menyampaikan protesnya bahwasanya mereka sedari awal tidak setuju dengan pemboikotan tersebut. Akhirnya kondisi pun reda, mereka pun menerima pada akhirnya. Wa qala Abu Thalib syu'ran yamdahu an-nafar alladziina ta'aqadu 'ala naqdi as-sahifah wa yamdahu an-najashiy min. Dan Abu Thalib pun mengucapkan sebuah syair yang dengan itu dia memuji orang-orang yang telah sepakat membantunya untuk menyelesaikan pemboikotan, dan dengan syair ini juga Abu Thalib memuji Najasyi. Jazallahu rahtan bil hajuni tataba'u ala mala'i yahdi bihazmin wa yarshudu. Semoga Allah membalas kebaikan sekelompok orang di sebuah rumah yang saling bersepakat, berani di hadapan tokoh-tokoh berbicara dengan teguh dan memberikan bimbingan. A'ana 'alaiha kullu saqrin ka'annahu idza ma masha fi rafraf ad-dir'i ahradu. Telah membela mereka setiap saqr, itu julukan untuk burung elang, ya. Telah menolong mereka atau telah mendukung perjanjian itu setiap pihak, seakan-akan dia berjalan di sisi baju besi dan berjalan dengan cepat. Qu'udan lada jambil hajuni ka'annahum maqawilatun balhum a'azzu wa amjadu. Mereka duduk di sisi sebuah rumah seakan-akan mereka setuju dengan perjanjian, namun ternyata mereka lebih mulia dan lebih utama dari perjanjian tersebut. Yakni Abu Thalib memuji lima orang ini dan Abu Thalib mengapresiasi tentang respon mereka terhadap pemboikotan yang ternyata mereka memprotes pemboikotan tersebut. Wa aslama Hisham ibn Amr yaumal fathi, dan Hisham bin Amr ternyata masuk ke dalam Islam pada waktu Fathu Makkah. Wa kharaja banu Hashim min syi'bihim mukhalatun nas. Bani Hashim pun keluar dan mereka pun kembali membawur dengan masyarakat. Wa kana khurujuhum fi sanati 'ashrin min an-nubuwah wa mata Abu Thalib ba'da dhalika bi sittati ashhurin. Mereka keluar pada tahun yang ke-10 dari kenabian dan Abu Thalib meninggal setelah peristiwa itu 6 bulan setelahnya. Baik. Khalas. Setelah itu penulis menyebutkan tentang kematian Khadijah dan kematian Abu Thalib yang membuat rasa sedih yang sangat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan orang-orang Quraisy semakin berani untuk mengganggu beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan dengan gangguan fisik dan rencana pembunuhan. Yang kemudian beruntun pada peristiwa besar dalam Islam, yaitu Isra wal Mi'raj. Disyariatkannya atau terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj melatar belakangi dari kesedihan Rasul atas kematian Khadijah dan Abu Thalib, karena tidak ada lagi yang membela beliau dengan kuat dan kedudukannya, sehingga Allah Ta'ala menghibur beliau dengan adanya undangan khusus ke langit yang ketujuh, diberikan syariat sholat lima waktu.